saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Masuk contoh yang baik untuk kita tiru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sukses itu tidak identik dengan miskin. Sehingga umat Islam kalau pengen masuk surga harus miskin. Gak harus begitu. Sukses itu tidak identik kemudian dia akan meninggalkan seluruh kehidupan dunia, masuk ke ruang-ruang semedi begitu. Tidak. Sufi tidak begitu ya. Rasul tidak nyontohkan begitu. Rasul itu kepala negara. Rasul itu komandan pasukan. Rasul itu seorang diplomat. Rasul itu seorang semua-mua Rasul itu. Ekonom. Rasul itu seorang ekonom. Lengkap ya. Nah sekarang kita lihat contoh orang yang sukses. Dia kaya, dia penguasa. Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma, maka ketika ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Maksudnya singgasana siapa, Pak? Singgasana Ratu Balkis. Apa artinya? Artinya saat itu Nabi Sulaiman berada pada puncak kekuasaan dan puncak kekayaan. Itu Nabi Sulaiman sudah berada di puncak. Berada di puncak kekuasaan, berada di puncak kekayaan. Itu Nabi Sulaiman. Pada saat itu, kalau Pak, kalau Nabi Sulaiman itu menepuk dada, menurut orang kita sekarang, berhak enggak, Pak? Wajar enggak, Pak? Wajar enggak? Untuk orang yang bertauhid, tidak berhak dan tidak wajar. Ketika itu titik, yang boleh adalah koma. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu, dan ternyata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan sangat tegas menyatakan satu ungkapan ketika berada pada puncak kekuasaan dan puncak kekayaan. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Allahu Akbar. Bukan siapa neneknya dong, bukan begitu. Siapa bapaknya dong, bukan begitu. Hadza min fadli rabbi. Allahu Akbar. Lebih lanjut Nabi Allah Sulaiman mengatakan, liyabluwani, sadar dia, sadar Pak, ini modal. Sadar dia bahwa puncak kekuasaan dan puncak kekayaan itu ternyata makna pada dirinya, liyabluwani, untuk menguji aku. Berarti selesai kata kuncinya di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sadar kekayaan, kekuasaan itu adalah ujian. Yang ketiga, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sadar bahwa ujian itu ternyata akan membelah manusia menjadi dua kelompok, dua himpunan. A'ashkuru am akfur, adakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku termasuk orang yang kufur. Sadar dia. Yang keempat, bahkan lebih lanjut, yang namanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sangat tahu, faham dia, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih, barang siapa yang bersyukur maka syukur itu kebaikannya akan kembali pada dirinya sendiri. Waman kafara, dan barang siapa yang kufur, Nabi Sulaiman sangat sadar, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Tuhanku itu adalah ghaniyun karim. Tuhanku itu adalah maha kaya, Tuhanku itu adalah maha mulia. Maksudnya, kalaupun kita kufur, Pak, tidak membuat Allah itu menjadi miskin, menjadi jatuh, tidak mulia. Itu. Terakhir, saya ingin tutup dengan menjelaskan sebab, peta pandangan dan sikap terhadap nikmat. Ini soal sebab, Pak. Ini penting untuk kami sebutkan, ya, Pak. Pertama, Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, syukur menurut asalnya adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah, memberi nikmat dengan cara tunduk kepadanya, merendahkan dan mencintainya. Satu, barang siapa tidak mengetahui dari mana nikmat itu berasal, maka tidak mensyukurinya. Oke, kalau enggak ketemu nih, sampai hari ini enggak ketemu. Ketemunya itu cuman saya itu kaya karena warisan dari bapak ibu saya. Titik sampai situ. Ini berarti enggak ngerti dia. Ngertinya hanya sampai itu saja. Gitu. Gitu. Saya kaya karena suami saya kerja keras. Sampai di situ itu berarti enggak ngerti dia. Sulit dia akan bersyukur kalau pengetahuannya sebatas itu. Dia harus masuk di balik itu yang lebih jauh. Satu. Yang kedua, barang siapa yang mengetahui nikmat dan mengetahui siapa yang memberikannya, tetapi ia mengingkarinya, tahu tapi dia ingkar. Seperti ingkarnya orang yang mengingkari Allah yang memberi nikmat, maka ia telah kafir. Dia tahu asal, tapi dia ingkari. Kafir dia. Kira-kira inilah yang disebut, wala ingkafartum, kufur itu. Barang siapa mengetahui nikmat dan mengetahui siapa yang memberi nikmat, mengakuinya dan tidak mengingkarinya, akan tetapi ia tidak tunduk kepadanya. Maksudnya, dia tahu dia ini, tapi nikmatnya itu enggak tunduk. Nikmatnya itu dipakai maksiat. Nikmat jabatannya itu dipakai untuk maksiat dan lain sebagainya. Tidak mencintainya, tidak rida mana. Ia tidak mensyukurinya. Dia belum termasuk yang mensyukuri. Tapi dia ini tidak termasuk yang kufur. Nah, tapi termasuk kufur, tapi kelasnya beda, Pak, nanti. Kelasnya beda. Tapi itu belum terdefinisikan sebagai orang yang mensyukuri. Pertanyaannya, jadi yang syukur itu yang kayak mana? Yang syukur itu barang siapa mengetahui nikmat, dia tahu. Dan mengetahui siapa memberikan nikmat, tahu dia, mengakuinya, tidak mengingkarinya secara keyakinan, dan menggunakannya dalam ketaatan kepadanya, maka inilah yang disebut orang yang bersyukur. Nah, maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau hari ini tema kita adalah sukses saat nikmat datang, maka kata kuncinya agar supaya kita sukses saat nikmat datang, kata kuncinya adalah bersyukur. Bersyukur itu ada 3 rukunnya, dimensinya. 1, keyakinan. 2, lisan. Yang ketiga adalah perbuatan, adalah amal. Siapa contoh ideal orang yang bersyukur pada saat nikmat itu datang, bahkan berada pada puncak kekuasaan dan puncak kekayaan? Itulah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa kata kuncinya kesuksesan pada diri Nabi Sulaiman? Ada 4. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu sanggup, tegar, yakin mengatakan hadza min fadli rabbi. 1. 2. Nabi Allah Sulaiman sadar bahwa itu semuanya adalah liyabluwani, ujian. 3, Nabi Allah Sulaiman sadar bahwa ujian itu ketika datang terbelah manusia menjadi 2. A'ashkuru am akfur, syukur, kufur. Dan yang 4, Nabi Allah Sulaiman tahu bagaimana akhir dari sebuah perjalanannya. Yang syukur kembali pada dirinya, yang kufur. Allah ingatkan, Allah maha kaya, Allah maha mulia. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.